Mawar merah yang ku cium ternyata menusuk dan beracun. Wanginya menyenangkan hatiku, membuatku tak karuan. Sehari tak bertemu dengannya, serasa hampa dalam hatiku. Ku mabuk cinta yang tak terbaca oleh naluriku. Ya, sama sekali tak cintai diriku. Dia hanya memanfaatkan diriku. Matilah kau. Mabuk cinta yang tak terbaca. Oh.